بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan program kita ini, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, apa yang kita baca mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita nanti di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan apa yang kita baca di pertemuan sebelumnya dari kitab Kifayatul Akhyar, yang mana sebelumnya kita bahas tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu ada lima, yaitu khuruju syai'in min sabidaini, keluar sesuatu daripada dua lubang kemaluan depan dan belakang, kemudian tidur dalam keadaan tidak menempel pantatnya di atas tanah, kemudian hilang akal sebab sakit atau mabuk, yang keempat menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, dan yang kelima itu menyentuh kemaluan dengan batinul kaf, yaitu dengan bagian dalam telapak tangan. Sekarang kita bahas tentang qala al musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Faslun, fasal, berarti kita masuk fasal baru nih. Walladhi yujibul ghusla, walladhi, adapun, walladhi, dan yang yujibul ghusla, mewajibkan mandi, sittatu asya, yaitu ada empat atau ada enam perkara. Yang mewajibkan mandi itu ada enam perkara. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya, yang mewajibkan mandi ada enam asya, enam perkara. Salah satu, tiga perkara, tashtariku fiha rijalu wa nisa, tashtariku fiha, bergabung di dalamnya rijalu wa nisa. Jadi maksudnya tiga, ada enam perkara, tiga perkara daripada enam tersebut itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan punya sebab yang sama dalam tiga hal ini. Wahia, dan tiga hal yang mana laki-laki dan perempuan itu ishtirak, bergabung dalam tiga hal tersebut. Wahia al-iltiqa'ul khitanaini, yaitu bertemunya dua khitan. Wa inzalul mani, keluarnya air mani. Wal mautu, dan juga kematian. Itu kata Imam, kata Syekh Abi Syuja'. Al-ghuslu bifathil ghini wa dhammiha. Al-ghusl, kalimat ghusl, itu bifathil ghini, bisa dengan al-fathah, bisa dengan ghusl. Ghainnya difathahkan al-ghuslu wa dhammiha, tapi juga bisa dengan al-ghuslu, dengan dhammah, didhammahkan. Ghainnya didhammahkan. Qalahu an-Nawawi fi Tahrir, itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Tahrir. Kitab Tahrir itu namanya Tahriru Tanbih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kata Imam Nawawi, al-ghuslu dengan al-ghuslu dua-duanya bisa. Al-ghuslu bi fathil ghain wal ghuslu bi dhammil ghini, itu bisa kedua-duanya. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tahrir. Maksudnya kitab At-Tahrir itu Tahrirut Tanbih. Kitab Tahrir At-Tanbih, penjelasannya Imam Nawawi tentang kitab Imam Asy-Syirazi namanya At-Tanbih. Berarti kalau ada tahrir, berarti Imam An-Nawawi punya kitab tiga, punya tiga kitab berkaitan apa namanya tanbih Imam Asy-Syirazi. Ada Tashihu Tanbih, ada Tahqiqu Tanbih, ada Tahriru Tanbih gitu. Ini saya enggak tahu nih Imam Al-Taqi dan Al-Hasni nyebut tahrir itu apakah huwa hiya kitabun bihyalihi, apakah dia kitab khusus memang namanya tahrir, atau tahrir itu sebutan lain daripada tashih atau mungkin tahqiqu tanbih. Dan yang saya tahu Imam Nawawi punya syarah tanbih itu ada dua, ada tashih dengan tahqiq gitu. Tapi kalau disebutkan ini tahrir itu nah tahrir tanbih, saya wallahu a'lam. Wa qala al-Jauhari, tapi memang Imam Nawawi itu ini ya. Siapa? Dr. almarhum Ali Mustafa Yaqub, termasuk Dr. Quraish Shihab Said Ajil Munawar, ketika kita belajar bersama beliau di kelas magister, beliau mengatakan demikian, Imam Nawawi itu kalau dibandingin halaman bukunya itu lebih panjang umur halaman buku daripada umur beliau yang cuma sekian puluh tahun. Mereka kan wafat dalam keadaan bujang, dia kerjaannya nulis mulu. Jadi maksudnya kalau dibandingin gitu ya dengan umur halamannya, dengan umur beliau itu panjangan umur halamannya. Jadi maksudnya begini, normalnya orang tuh sehari nulis bisa 10 sampai 20 itu normal. Itu udah paling mentok, udah paling maksimal segitu doang tuh. Orang nulis dalam satu hari mungkin 10 sampai 20 halaman. Tapi Imam Nawawi itu kalau dikonversi itu sehari bisa nulis 100 sampai 150 halaman. Itu kan sesuatu yang gift ya, kalau bahasa orang kita sekarang tuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kitabnya banyak. Wa qala al-Jauhari, Imam Jauhari, Syekh al-Jauhari mengadil, Jauhari punya kitab Mukhtarus Sihah. Bukan Mukhtarus Sihah. As-Sihah fil Lughah. As-Sihah fil Lughah. Wa qala al-Jauhari, al-Jauhari dalam kamusnya mengatakan huwa bil fath. Al-ghuslu itu bil fathi, kalau difathahkan ismun lil fi'li, itu nama untuk kegiatannya, untuk pekerjaannya. Wa bidhammi, kalau didhammahkan al-ghuslu ismun lidalki, itu nama untuk ad-dalk. Al-dalk itu memijit. Jadi ketika air diguyur kemudian tangan kita gitu. Jadi al-ghuslu Hiya, al-ghuslu itu mengalirkan air. Tapi al-ghuslu ziyadatud dalq. Maksudnya begini. Jadi kalau kita nyebut ghusl doang, itu mengalirkan air ke tubuhnya. Itu pekerjaan al-ghusl. Tapi al-ghuslu itu sayalanul ma'i wa ziyadatud dalq. Dialirkan air sekaligus ditambahin ad-dalq. Gitu. Tapi dua-duanya bisa tuh kata Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Wa ammal wadhu'i bi fathil wawi, sedangkan al wadhu bi fathil wawi dengan fathah wawnya, fasmun lil ma, maka al wadhu kalau difathahkan wawnya itu ismun lil ma, nama untuk airnya, air wudunya namanya wadhu gitu. Wa bi dhammiha, dan dengan didhammahkan wawnya, ismun lil fi'li, itu nama untuk pekerjaannya, al wudhu pekerjaannya wudhu, airnya namanya wadhu. Itu sebagaimana disebutkan oleh hadis Sayyidina Utsman dan Humran dari sahabat Utsman ketika beliau memerintahkan budaknya Humran untuk itini biwadhu'in, kan gitu kata Sayyidina Utsman, itini biwadhu'in, datanganlah kepadaku wadhu, air, air wudunya gitu. Jadi air wudunya namanya wadhu, wudunya namanya wudhu gitu ya. Adalah ismun lil fi'li ala al-aksar, menurut pendapat kebanyakan ulama. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah mengetahui tentang ini, falil ghusli asbabun, dan untuk yang namanya mandi, asbab itu ada sebabnya. Maksudnya untuk yang mewajibkan mandi, seseorang kemudian wajib mandi, asbabun, ada banyak sebabnya. Yang tadi disebutkan ada 6. Minha di antara sebab yang enam tersebut iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Tapi maksudnya dua khitan itu bukan bertemu tabrakan atau bukan gitu ya. Jadi iltiqaul khitanaini ini hifadhan ala lafzil hadis. Itu mura'atan perhatian kita kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan demikian, maka maksudnya kita sebutkan juga iltiqaul khitanaini. Walaupun semua juga orang tahu iltiqa ul khitain itu maksudnya jima. Jadi maksudnya bukan iltiqa tapi ilaju zakarin farjam ru'atin, kan begitu. Jadi maksudnya itu jima. Iltiqa ul khitain ini disebutkan dua khitan begitu. Hifadun ala lafzil hadis. Ay kita perhatian kita kepada lafzul hadis. Karena memang hadisnya begitu bunyinya. Maka kita sebutkan seperti itu. Walaupun maksudnya itu bukan bertemu dua khitan, tapi maksudnya adalah al-jima. Wa yu'abbaru anhu aidan bil-jima. Dan dimaksudkan, nanti dijelaskan kenapa kemudian tidak mungkin iltiqa al-khitainaini. Kita artikan secara tekstual gitu. Wa yu'abbaru anhu aidan bil-jima. Dan yu'abbar, ditakbirkan atau disebut juga anhu ay iltiqa'ul khitanaini aidan bil jima, dengan istilah jima. Wa huwa ibaratun, yang namanya jima itu ibarat, istilah, pengungkapan, ibarat an taghyibil hasyafa, dari taghyibil hasyafa. Taghyib itu kan artinya menggelapkan, menggaibkan, membuatnya tidak terlihat. Al-hasyafa, membuat al-hasyafa tidak terlihat. Jadi maksudnya membuat hasyafa itu masuk sehingga tidak terlihat. Apa itu hasyafa? Hasyafa itu rasul zakar. Jadi hasyafa itu kepalanya kemaluan laki-laki. Ini kalau bapak, ibu, atau teman-teman yang ikut kajian ini sudah pada menikah, bayanginnya gampang gitu ya. Karena sudah melakukan itu. Tapi kalau yang masih bujang tuh rada susah bayanginnya. Antajibil hasyafati, yaitu jima adalah ibarat, istilah yang dipakai antajibil hasyafa untuk menunjukkan memasukkannya seseorang al-hasyafa, kepala kemaluannya, au qadroha, atau seukuran dia. Hab anna ar-rajula laysa lahu dzakar aw kana lahu dzakar maqtu'. Katakanlah ada orang yang punya kemaluan tapi kemaluannya kepotong, hasyafanya enggak ada. Wa arada al-jima, kemudian dia pengen jima, maka yang dimasukkan itu adalah sekedar itu. Jadi kalaupun dia enggak punya hasyafah, enggak punya kepala zakarnya, enggak punya kepala kemaluannya, yang dimasukkan ketika jima adalah seukuran itu. Jadi katakanlah ukuran kepala kemaluannya seukuran apa namanya, satu buku jari misalnya gitu ya, misalnya satu buku jari. Nah, maka yang dimasukkan dari kemaluan yang terpotong itu juga seperti itu. Jadi kalaupun dia enggak punya hasyafa, seukuran itu aja yang masuk. Antaghi bil hasyafati au qadriha fi ayyi farjin kana, di setiap kemaluan kan, apapun kemaluan. Jadi yang farj, maksudnya farj itu depan dan belakang. Walisidq, lisidqi ismil farji alal kubuli wa duburi. Karena kubul dan dubur itu disebut juga farj. Sebagaimana kita singgung di pertemuan lalu tentang masu zakar, menyentuh kemaluan yang batalin wudu, itu juga membatalkan wudu, kita menyentuh kemaluan depan dan belakang. Jadi ketika orang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan orang lain, baik itu depan dan belakang, maka itulah sebab di mana orang wajib mandi janabah. Al-fa'il wal maf'ul, dan dua-duanya wajib mandi, dua-duanya wajib mandi janabah. Sawa'un ghayyaba fi qubuli imra'atin, baik itu dia memasukkannya fi qubuli imra'atin, di kubulnya, kemaluan depannya perempuan, au bahimatin, atau hewan, au duburihima, atau kemaluan belakang hewan dan perempuan itu, au dubur rajulin saghirin, atau dubur kemaluan laki saghirin, anak kecil, au kabirin, atau orang dewasa, hayyin, hidup, au mayyitin, atau mati gitu. Ketika ada orang saking nafsunya ngeliat ada orang mati di kamar jenazah, dia masukkan, maka setelah itu mandi janabah. Dan penyebutan ulama tentang hal ini tidak berarti mendukung orang itu membolehkan, ya tetap gak boleh, ceritanya beda lagi itu ya. Jadi kalau orang buntingin kambing, buntingin sapi sama hukum mandi janabahnya kan beda. Dia wajib mandi janabah karena dia melakukan hal-hal yang memang menyebabkan mandi janabah. Apa itu iltiqaul khitaina ini? Jima gitu. Urusan jimanya sama kambing ya dosa. Urusan jimanya sama sapi ya dosa. Itu kan kasihan sapi. Gitu. Urusan dia jima sama siapa? Mayit ya dosa begitu. Tapi tidak berarti ulama mendukung. Ulama menyebutin hatta la apa namanya, jangan sampai ada satu masalah yang enggak ada hukumnya, orang jadi bingung, udahnya dapat dosa dia bingung lagi kagak ngapa-ngapain, maka dijelasin tuh hukumnya. Wa yajibu aidan 'alal mar'ati bi ayyi dhakarin dakhala fi farjiha, dan juga wajib aidan, wajib juga mandi janabah 'alal mar'ah, bagi perempuan. Nah, ini juga menegaskan bahwa kewajiban mandi itu bukan cuma bagi yang memasukkan, tapi yang dimasukkan juga wajib mandi, wajib mandi janabah. Wa yajibu aidan 'alal mar'ati, dan wajib juga ay mandi janabah 'alal mar'ati untuk perempuan bi ayyi dzakarin, dengan kemaluan dzakhala fi farjiha, dengan kemaluan siapapun yang masuk ke kemaluannya, maka dia wajib mandi, wajib juga mandi janabah. Hatta dzakarul bahimah, hatta dzakar al-bahima, sampai kalaupun yang masuk ke kemaluannya itu adalah kemaluan hewan, na'udzubillah, wal mayyit, atau kemaluan mayyit, wasabi, atau juga kemaluan anak-anak kecil, atau juga kemaluan anak kecil. Jadi perempuannya juga wajib mandi kalau dimasukkan ke dalam kemaluannya, dengan kemaluan apapun itu, kemaluan hewan, kemaluan orang hidup, kemaluan orang mati, atau juga kemaluan anak kecil. Wa 'ala dzakaril mulaji fi duburihi, wa 'ala dzakar, dan juga atas kemaluan yang al mulaj fi duburihi, yang dimasukkan di duburnya. Ya maksudnya juga atau laki-laki. Jadi bukan cuma perempuan, laki-laki pun kalau dia dimasukkan ke dalam duburnya gitu kemaluan, maka dia juga wajib mandi janabah. Wala yajib, nah gitu. Ketika ada mayit, wala yajib i'adatu ghuslil mayyiti al-mulaj fihi 'ala al-ashah. Ketika ada mayit, kemudian mayit itu kelihatan atau tangkap basah. Ketangkap basah bahwa dia digauli oleh orang yang hidup. Mayit udah beres dimandiin, kemudian siap untuk dikirim ke rumah duka. Ini di rumah sakit misalnya. Di rumah sakit ada orang iseng punya penyakit, lihat apa namanya, lihat mayit, ternyata mayitnya cantik. Ternyata mayit cakep gitu. Kemudian digauli mayit tersebut. Wala yajib i'adatu ghuslil mayyitil mulaj fihi, dan tidak diwajibkan i'adat, mengulang ghuslil mayyiti, mengulang mandinya, memandikan mayit al mulaj fihi, mayit yang mana dia digauli itu. Jadi kalaupun dia sudah mandi janabah, udah mandi karena dia punya kematian, karena dia mati, maka salah satunya dia harus dimandikan. Setelah dimandikan kemudian digauli, dimasukin kemaluannya oleh orang yang hidup, maka mayit ini tidak perlu diulang lagi mandi janabahnya. Alal asahi, menurut pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama madhab kita. Wa yasiru sabiyyu wal majnun, dan orang yang anak kecil, anak wasabi, anak kecil yang belum balik, wal majnuni, dan juga orang gila, al mulaj fihima, yang mana dia digauli, dimasukkan kepada kemaluannya dari kemaluan orang lain, junubaini, maka anak kecil itu pun jadi junub. Anak kecil dan orang gila jadi junub bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Jadi seluruh ulama sepakat bahwa yang namanya orang gila atau juga anak kecil, kalau dia digauli, dimasukkan ke duburnya kemaluan orang lain, maka dia itu jadi junub. Maka kalau jadi junub dia punya kewajiban mandi janabah gitu. fa'in bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Karena mumayyiz, apa namanya, bukan mumayyiz gitu ya. Fa'in iktasara sobi, kalau kemudian si sobi, anak kecil ini mandi, iktasal, mandi. Wa huwa mumayyizun, dan dia adalah orang yang mumayyiz. Al-mumayyiz itu artinya orang yang, mumayyiz itu artinya mufarrik. Lahu qudrah fi tafrik baina hadha wa dhaq, kan gitu. Al-mumayyiz itu, kalau diartikan oleh banyak ulama, itu fase sebelum balig, di mana anak itu sudah mengerti mana baik, mana buruk, dan sudah membedakan mana sesuatu yang dianjurkan, mana yang tidak dianjurkan, sesuatu yang diperintah, mana yang tidak diperintah, sesuatu yang punya positif dan juga negatif, itu dia bisa membedakan. Al-mumayyiz namanya. Dia belum balig, tapi dia punya kudrah ala tafriq bainal haq wal batil. Dia punya kudrah, punya kemampuan. Biasanya mumayyiz itu umurnya 7 tahun. Biasanya 7 tahun itu mumayyiz, nanti baliknya 9 tahun biasanya. Biasanya seperti itu. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muruhum li sab'ain wadribuhum li ashrin, ketika Nabi Muhammad memerintahkan anak orang tua untuk mengajarin anaknya, perintahkan anakmu sholat li sab'in, umur 7 tahun gitu. Wadribuhum li ashrin, dan kalau udah umur 10 pukul, karena umur 10 biasanya udah balik. Jadi umur mumayyiz itu biasanya 7 tahun. Dan itu juga yang disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah. Ketika Amr bin Salamah datang ayahnya, kemudian la ya ummanil qaumu ya umma ya ummul qaum akrahum li kitabillah, kan gitu. Yang jadi imam bagi satu kaum itu adalah orang yang paling banyak hafalan Quran, yang paling bagus hafalan Qurannya, dan di situ di kampungnya Amr bin Salamah radhiyallahu an, tidak ada yang lebih baik baca adalah Qurannya, tidak ada yang lebih banyak kecuali Amr bin Salamah sendiri. Wa ana ibnu sab'in au sitti sinin, kata Amr bin Salamah, saya waktu itu umur 6 atau 7 tahun. Jadi 6 atau 7 tahun itu adalah umur mumayyiz sebagaimana Nabi Muhammad perintahkan itu dalam sholat, dan juga kejadian oleh Amr bin Salamah yang jadi imam, yang dijadikan oleh kaumnya imam, karena tidak ada satupun orang yang lebih banyak hafalan Qurannya kecuali Amr bin Salamah, dan dia umur 6 atau 7 tahun. Jadi namanya mumayyiz, dia belum balig, belum keluar air mani, belum mimpi basah, akan tetapi dia sudah pintar pakai baju sendiri, sudah ngerti gitu ya. Nah, itu umur 7-6 atau 7 tahun. Biasanya anak kelas 2 ya. Anak kelas 2 atau kelas 3 ibtidaiyah. Fa in iktasala sobi, kalau anak kecil tadi yang dimasukkan duburnya itu, kan kemudian dia junub, dia mandi. Fa in iktasala sobi, kalau anak kecil itu mandi, wa huwa mumayyiz, dan dia adalah orang yang mumayyiz, sah ghusluhu, maka mandinya sah. Jadi anak-anak yang mumayyiz ini mandinya sah, ibadahnya sah. Bagaimana kata Nabi Muhammad dan juga Amr bin Salamah, ibadahnya sah. Karena kita punya kaidah man sahat salatuhu sahat imamatuh, yang sah salatnya maka sah juga jadi imam. Dan ketika Amr bin Salamah jadi imam, itu ada di masa Nabi Muhammad SAW hidup. Tapi tidak, kita tidak menemukan ada teguran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti salatnya sah. Maka ibadah-ibadah yang lain yang pun sah. Karena ibadah yang lain sah, maka syarat-syarat keabsahan itu juga harus diperlukan, yaitu sucinya dia dari hadas kecil dan juga hadas besar. Wa huwa mumayyizun, dan dia adalah orang yang mumayyiz, sah ghusluhu, maka mandinya sah. Wa la yajib alaihi, dan tidak diwajibkan atas sobi yang mumayyiz tadi, i'adatuhu, untuk mengulang mandinya, idza balagh, ketika dia sudah baligh. Jadi ketika dia sudah baligh nanti, mandi janabahnya enggak usah diulang tadi gitu. Tapi ini jarang kejadian, jarang kejadian dalam arti anak kalau digauli, dimasukkan duburnya, atau dia anak perempuan gitu mumayyiz, itu biasanya dia enggak ngerti hukum syariat mandi apa enggak gitu. Dan cerita pun enggak gitu. Aja dia masalah tuh. Setannya emang yang gaulin tuh setan. Gitu. Anak kecil kayak gitu makin digaul. Wa 'alal wali, dan bagi walinya, ayya'mura sabiyya al-mumayyiza bil ghusli fil hal. dan bagi si wali ayyamur agar dia memerintahkan as-sabiyya anak kecil tersebut al-mumayyis yang mumayyis bil ghusli fil hali untuk mandi janabah ketika itu. Jadi kalau walinya tahu kalau anaknya digauli, dia tahu anaknya diperkosa, dia tahu anaknya di, dan dia masih mumayyis, maka dia punya kewajiban untuk memerintahkan mandi janabah ketika itu. Jadi ketika dia tahu wajib apa namanya diperintah, dia diperintahkan untuk mandi mandi janabah gitu, kalau dia tahu gitu ya. Ya itu tadi, biasanya anak kecil nggak bakal ngomong, anak kecil nggak bakal ngomong. Itu artinya urgensi bahwa kita yang namanya bab toharah ini mesti diajarin kepada anak-anak sejak kecil, sejak mumayyiz, karena kewajiban sholat itu tidak bergantung sendiri. Kewajiban sholat itu bergantung kepada kewajiban toharah gitu. Makanya kita Fathul Mu'in itu kalau kita buka babnya, babnya langsung bab sholat. Karena bagi beliau Al-Ghazi itu kewajiban taharah itu ya di dalamnya meliputi kewajiban kewajiban sholat itu dalamnya meliputi kewajiban taharah. Maka ketika ngomongin sholat itu sudah juga sudah berarti ngomongin taharah. Babnya langsung bab sholat, kita Fathul Mu'in kan bab sholat. Dan dalamnya wasihatu sholati atau baru dibahas taharah tuh panjang itu. Bab taharahnya kagak ada. Kama ya'muruhu bil wudu, sebagaimana dia perintahkan untuk wudu. Ya kalau dia mau sholat dia wudu kan begitu. Jadi wali punya perintah, wali punya kuasa. Maksudnya wali punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya mandi janabah ketika dia junub, sebagaimana juga dia punya perintah, dia juga harus memerintahkan anaknya untuk wudu ketika dia punya hadas kecil dan dia ingin sholat kan begitu. Tsumma la farqu. Tsumma la farqu fi dzalika. Ini baru ini selesai itu ya. Masalah sobi selesai, kama ya'muruhu bil wudu selesai di situ. Tsumma la farqu itu penjelasan daripada teksnya Abi Syuja. Tsumma la farqu fi dzalika, kemudian tidak ada bedanya dalam hal itu maksudnya iltiqaul khitana, ini bertemunya dua khitan, baina ayyanzil minhumani amla. Tidak ada perbedaan, artinya tidak dibedakan dalam hal iltiqaul khitana ini antara apakah dia keluar air mani atau tidak keluar air mani. Pokoknya sebab mandi janabah itu khitan, apa jima, apa entah itu dia masukin atau dimasukin, itu dia mandi janabah. Keluar apa enggak keluar air mani enggak ada urusan, pokoknya ketika dia sudah memasukkan itu ke dalam kemaluan orang lain maka dia wajib mandi janabah, dia dan orang yang dimasuki, tanpa melihat apakah keluar air mani atau tidak keluar air mani. Wal aslu fi dzalika, dan dasar atau apa yang apa namanya hujahnya Imam Asy-Syafi'i dan juga ulamanya dalam hal ini bahwa iltiqaul khitana ini membatalkan apa iltiqaul khitana ini mewajibkan mandi janabah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal khitanan, ketika dua khitan bertemu, idzal taqa ketika bertemu, apa yang bertemu al khitanani dua khitan, atau masal khitanul khitana, khitan itu menyentuh khitan yang lain gitu, wajib al ghuslu, maka wajib mandi janabah. Ketika dua khitan bertemu atau khitan bertemu dengan atau khitan menyentuh khitan yang lain, wajib al ghuslu, wajib mandi janabah. Fa'altuhu ana, kata Sayyidah Aisyah, fa'altuhu ana, aku lakukan itu, wa Rasulullah dan bersama Rasul, faktasalna, kemudian kita mandi. Nah, gitu ya, mandi bersama. Faktasalna itu dalil ala al-ma'iyah kan gitu. Faktasalna bahwa mereka, tapi tidak berarti bahwa mandi janabah bersama itu sebuah kesunahan. Saya enggak ngeliat itu. Artinya bahwa itu sunnah dalam arti yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul bahwa pekerjaan itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kemudian mandi janabah bersama pasutri mandinya minas sunan al-muraghab fihi, itu merupakan sunnah yang kita dianjurkan untuk melakukan itu. Saya sih belum pernah nemu ya gitu. Cuman ntar kita lihat ada gak sunnah-sunnah mandi janabah di dalamnya mandi bersama pasutri begitu. Iya, kalau dia sebagai sunnah dalam arti bahwa itu dilakukan oleh Nabi, betul. Tapi sunnah dalam arti muraghab fihi ay ma'jurun fi fi'lihi, kita dapat pahala dengan melakukan itu, saya belum tahu. Ntar kita lanjutin. Karena beberapa orang pengennya begitu, gitu ya. Beberapa orang bertanya kepada kami tentang mandi janabah. Boleh gak Ustaz kalau kita mandi janabah berdua? Ya boleh kan, ini bini ente, terserah gitu. Cuman boleh gak ngeliat aurat perempuan kita? Kan sebaiknya enggak. Sebaiknya enggak. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenapa dikatakan karamullah aja, kan dikatakan demikian. Katanya begitu. Kata-katanya begitu. Tapi memang seulama, sebagaimana kitab Imam Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtad, tidak menyukai ada laki-laki melihat kemaluan wanitanya, kan gitu. Memang bahkan dikatakan itu fatwa al-muftabihi fil madhab. Pendapat yang dijadikan fatwa dalam madhab itu tidak disukai laki-laki melihat kemaluan istrinya. Ia tidak disukai bukan berarti enggak boleh, boleh begitu. Kemudian enggak disukai, Ustaz. Enggak disukai berarti sebenarnya mandi janabah bareng sama istri boleh, ya boleh, boleh aja gitu. Cuman kalau bisa enggak usah ngeliatin. Jadi susah kan gitu kan. Jadi susah tuh. Mandi-mandi aja kenapa sih? Nggak usah mau mandi berdua. Akhirnya nggak mandi tuh, malah air mani lagi keluar. Nggak mandi malah junub lagi, akhirnya nggak beres-beres gitu. Fa'altu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtasalna. Aku melakukan itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku mandi dan kita mandi janabah bersama. Wal murad, nah ini yang tadi disebutkan. Wal muradu biltiqa, dan yang dimaksud dengan bertemunya dua khitan, at-tahadhi, yaitu at-tahadhi itu berdiri sejajar saling menempel, itu namanya tahadhi gitu ya. Ayyakuna bijiwarihi multasyiqan bihi, dia berdiri di sampingnya gitu, berdiri di sampingnya dan nempel gitu. Itu namanya tahadhi. Jadi yang dimaksud iltiqo itu bukan iltiqo, karena kalau iltiqo itu kan begini, bertemu, dan itu kan enggak mungkin karena kemaluan perempuan itu mughayyab, khitan perempuan itu kan enggak kelihatan, maka butuh dimasukkan. Jadi yang namanya iltiqo itu artinya berdiri apa namanya, bersampingan, multasikon, yang sampingannya itu menempel gitu. Wala yutasawwar, itu kan wala la yutasawwar, li'annahu la yutasawwar, karena la yutasawwar, tidak bisa kita membayangkan tasadumuhuma, dua khitan itu saling bertemu, itu maksudnya bertabrakan, itu tidak bisa dibayangkan. Enggak bisa, kenapa? Karena yang kemaluan laki-laki baris, kemaluan laki-laki itu zahir kelihatan, sedangkan kemaluan perempuan itu adalah enggak kelihatan. Jadi kalau yang namanya iltiqo, ya enggak mungkin iltiqo, karena enggak mungkin iltiqo, emang enggak bisa iltiqo, enggak bisa ketemu. Yang maksudnya iltiqo itu at-tahadhi gitu. Li'anna khitanal mar'ati a'la min madkhalil dhakari, karena yang namanya khitanul mar'ah a'la, lebih tinggi daripada madkhal, tempat masuknya laki-laki. Jadi maksudnya a'la itu lebih tinggi, dia itu tadi tidak bisa bertemu. Laki-laki ketika ingin bertemu dengan khitan perempuan, dia harus memasukkan itu karena posisinya lebih tinggi. Wa yuqal taqal mu'tad, gimana? Wa yuqal taqal farisani, sebagaimana dikatakan iltaqal al-farisan, al-farisan. Bertemunya dua penunggang kuda, idza tahadhiya, ketika dia sudah penunggang kuda itu kan idzal taqa, ketika dia bertemu kan enggak tabrak-tabrakan kudanya kan gitu. Ya ketika dia bertemu saling gitu kan, kuda yang satu berhenti di samping kuda yang lain, kemudian dia ngobrol. Nah, itu namanya iltiqa kan gitu. Itu juga yang dikatakan oleh ulama tentang hasyafah. Karena kemaluan laki, kemaluan perempuan itu ada di dalam, yang itu tidak bisa dikabai kecuali dia memasukkan itu. Dan hasyafah itu adalah kadar yang cukup untuk sampai kepada kemaluan, yang mana khitan perempuan di dalam situ kan gitu. Hasyafah, maka disyaratkan adanya qadr hasyafah. Gitu. Wa minha, dan juga di antara yang mewajibkan mandi janabah, mandi junub, inzalul mani, keluar air mani. Jadi Asy-Syafi'iyah membedakan antara bertemu dua khitan dengan air keluar air mani. Jadi dua itu adalah penyebab yang berbeda. Jima ya beda sendiri, keluar air mani bisa sendiri. Karena orang mungkin jima tanpa keluar dan orang mungkin keluar air mani tanpa jima. Maka dua-duanya adalah penyebab mandi janabah. Inzalul mani, yaitu keluar air mani. Famata kharajal maniyu wajabal guslu. Maka kapanpun air mani itu keluar wajabal guslu, dia wajib mandi janabah. Wallahu a'lam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai sini dulu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, yaitu inzalul mani, sebab yang kedua di mana orang wajib mandi janabah, keluarnya air mani. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada para asatid, kepada para sarjana muslim, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini, jika memang menemukan ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, mohon untuk dikoreksi. Saya sangat senang sekali kalau mendapatkan koreksian tersebut, baik melalui kolom komentar atau juga melalui Japri, jaringan pribadi WhatsApp atau Telegram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.